Udah yang ketujuh ini Pak. Udah ketujuh terus. Tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi bersama al-ustadz kita Dr. Haji Zainal Arifin MA. Para pendengar yang dimuliakan Allah, pada hari ini insyaallah kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Mu'minun ayat ke-85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayaquluna lillah, qul fa anna tusharun." Artinya mereka akan menjawab, "Milik Allah." Katakanlah, "Kalau demikian, maka bagaimana kamu sampai tertipu?" Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat yang kita bahas ini adalah merupakan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kafir Quraisy, yang kemudian direkamkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya untuk menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala pada ayat sebelumnya, yaitu ayat ke-88, mempertanyakan, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu? Dia melindungi dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya jika kamu mengetahui. Nah, subhanallah, dalam beberapa hari ini dan di dalam membahas surah Al-Mu'minun, khususnya dari ayat ke-85, 86, 87 sampai 89 yang kita bahas hari ini, ada kata-kata kunci yang begitu sangat memukau dan membuat hati kita begitu menjadi tenang ketika membaca Al-Quran dan membuka cakrawala berpikir kita. Ketika pertanyaan pertama dilontarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, milik siapakah bumi? Maka di penghujungnya ada in kuntum ta'lamun. Kalau kamu mengetahuinya, kalau kamu memiliki ilmu. Kemudian ada firman Allah pada berikutnya ditutup dengan afala tatadzakkarun. Apakah kamu tidak mengetahuinya, tidak mengingatnya? Jadi ada ilmu, ada ingat, ada takwa. Pada ayat ke-87 ada kul afala tattaqun, apakah kamu tidak bertakwa? Kemudian di sini ada bagaimana mungkin kamu sampai tertipu? Afa kul fa anna tusharun, bagaimana mungkin kamu tertipu? Jadi orang yang berpikir, orang yang mengetahui, orang yang memiliki ilmu, orang yang menggunakan akal, orang yang sudah sampai kepada derajat ketakwaan, dia tidak akan tertipu. Tapi bagi mereka yang tidak menggunakan akalnya, yang tidak mau berpikir, yang tidak mau bertadabbur, melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, pasti akan tertipu. Tertipu dengan apa? Tertipu dengan hawa nafsunya. Dia mengira bahwa hidupnya ini akan terus panjang. Dia mengira bahwa dengan hartanya dia menjadi lebih bahagia. Ternyata tidak. Ternyata kekayaan tidak jarang menjadi penghalang baginya untuk beribadah kepada Allah. Ternyata harta terkadang membuat dia menjadi lalai. Terkadang harta membuat dia menjadi sombong. Terkadang harta bisa memutuskan silaturahim antara dirinya dengan orang yang lain karena akibat daripada kesombongan dan keangkuhannya. Jadi orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang senantiasa memohon perlindungan kepada Allah, dan orang yang menghambakan dirinya hanya kepada Allah, tidak akan tertipu. Dunia ini dia sadari hanya sebagai sebuah titipan. Dia tidak silau dengan gemerlap daripada kehidupan dunia ini. Maka dijadikannya lah dunia ini sebagai wasilah, sebagai jalan bagi dirinya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai ghayah, sebagai tujuan. Banyak orang-orang yang tertipu menjadikan kekayaan, menjadikan harta dunia ini sebagai ghaya, sebagai tujuan. Sehingga dia mengumpulkan harta, menumpulkan harta, kemudian Allah rampas harta itu dari dirinya. Seperti hanyutnya makanan-makanan semut ketika mereka timbun di dalam tanah. Oleh karena itu, ada surah An-Naml yang menceritakan bagaimana perangai daripada semut yang perlu kita lihat dan kita pelajari. Suka menimbun, padahal dia sendiri pun tidak mampu mengangkatnya. Dia sendiri pun susah untuk menjaganya. Ternyata ketika banjir datang, semua apa yang dia timbun itu lenyap dan hilang. Begitu jugalah orang-orang yang senantiasa menimbun harta. Dia timbun dan dia lupa untuk menyembah pemilik dan pemberi rezeki kepadanya. Pemilik harta itu sebenarnya yang memberikan rezeki kepada dia. Dia lalai untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi ketika badan sudah lemah, penyakit stroke sudah datang, pikun sudah menghampiri diri dan segala tubuh sudah susah digerakkan, barulah kemudian dia menyesali apa yang telah lalu dia lakukan dalam kehidupan ini. Itulah mungkin sebagai pengantar kita dalam ayat ini, dan di studio telah hadir Ustaz Zainal Arifin yang akan menambahi penjelasan terhadap ayat ini. Fadhol Ustaz. Terima kasih Ustaz Ardiansyah. Kita berada di 10 terakhir dari bulan suci Ramadan ini, di mana umat Islam sudah mulai membayar zakat. Bukan yang dimaksud semangat Al-Quran itu zakat fitrah, tetapi zakat mal juga sungguh luar biasa. Zakat fitrah bisa dikatakan tidak ada apa-apanya dari apa yang telah kita miliki. Maka semangat Islam itu adalah semangat mengeluarkan zakat mal. Zakat profesi adakah atau tidak Pak Ustadz? Kalau ingin bahagia, semangat surat Al-Mu'minun mengatakan, kalau ingin bahagia, lizzakati fa'ilun, qad aflahal mu'minun. Di awal surat kita ini, orang mukmin pasti bahagia. Yang ketiga itu lizzakati fa'ilun, bekerja untuk bayar zakat. Di sini semangatnya adalah semangat zakat profesi. Masalah hukumnya ulama bisa berbeda. Sa'rawi Qardawi mewajibkan, Salafi mengatakan tidak wajib. Tetapi bagi ingin yang bahagia, bekerja untuk bayar zakat. Jadi kata Ustaz Ardiansyah, ketika tujuan hidupnya harta, dia akan terhina dan tidak terlindungi. Tetapi ketika kerjanya untuk bayar zakat, dia akan bahagia dan mulia. Maka kita menemukan semangat khuzmin amwalihim, ambillah harta. Amil zakat harus kreatif, mengejar bola tidak menunggu bola. Karena apa? Zakat yang kita keluarkan itu tutohiruhum, mensucikan. Bagikan sholat tidak wudu maka tidak sah. Harta yang kita miliki tidak kita zakatkan tidak suci, walaupun itu halal. Yang haram tentu tidak boleh kita ambil. Tuzakihim, harta yang kita zakatkan itu kita infakkan, kita sedekahkan, kita wakafkan. Karena sodakotan di sini artinya bukan sekedar zakat wajib, bukan sekedar sodakoh wajib yaitu zakat, tapi juga sodakoh sunat berupa infak, wakaf juga kita lakukan karena dia akan mensucikan, menumbuh kembangkan. Tuzakihi, menumbuh kembangkan. Inna sholataka sakanun lahum wa sholli alaihim. Inna sholataka sakanun lahum. Ada sakinah. Orang yang bekerja untuk bayar zakat, untuk infak, untuk sedekah, untuk wakaf, ada sakinah. Kalau rumah tangga kita sekarang masih auranya panas, belum boleh tentu selama Ramadan kita tidak pernah memberi tetangga kita walaupun bubur. Bagi yang ingin mendapatkan kedamaian, bagilah. Sakinah akan datang. Itu given dari Allah, tapi usahanya dengan berbagi. Yang keempat, innama yakbalu taubah, taubat. Jadi Pak, keuntungan zakat ini sebagaimana semangat kita bekerja untuk bayar zakat ada empat. Toharoh, suci, tumbuh harta kita tidak akan berkurang tapi bertambah. Keluarga kita menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Taubat kita pasti dikabulkan oleh Allah. Terima kasih Ustaz Zainal Arifin. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dapat kita simpulkan beberapa poin. Yang pertama, bahwa orang yang bertakwa tidak akan pernah tertipu. Orang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah tidak akan pernah merasa dirinya tertipu. Orang yang berpuasa, orang yang beramal ibadah di dalam bulan Ramadan ini adalah orang yang berbahagia, bukan orang-orang yang tertipu. Tapi sebaliknya, mereka yang berbuat maksiat, mereka yang enggan untuk berpuasa padahal dia wajib berpuasa, itulah sebenarnya orang-orang yang tertipu. Yang kedua, bahwa ketika kita dekat dengan Allah, pasti kita akan bahagia karena kita tahu bahwa Allah hanya sekedar menitipkan kepada kita sebahagian daripada nikmatnya yang kemudian kita akan harus mempertanggungjawabkannya di hadapannya. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah sebagai upaya kita untuk mempertanggungjawabkan amal ibadah kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Saya Ardiansah bersama Ustaz Zainal Arifin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.